Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Kembali kita melanjutkan kajian rutin di setiap pagi. Dan di pagi hari ini kita akan membahas beberapa kasus dalam transaksi online yang sebenarnya di buku saya hanya sebatas contoh. Di sini saya sebutkan ada 3 atau ada 5 masalah. Pertama, asuransi pengiriman barang. Kemudian yang kedua, penambahan kode etik ketika orang transfer. Kemudian yang ketiga, tentang masalah free shipping, gratis ongkir. Kemudian yang keempat, ketika ada kelebihan ongkir, apakah harus dikembalikan kepada pembeli. Dan yang terakhir adalah barang gratis tapi ongkir bayar. Dan ini salah satu di antara trik yang dilakukan oleh para pemain online untuk bisa mendapatkan keuntungan tertentu. Baik, dan saya yakin kasus-kasus ini akan selalu berkembang sesuai dengan kreativitas yang dilakukan oleh masyarakat ketika bertransaksi online. Makanya tadi kami tegaskan bahwa dalam hal ini, apa yang saya sebutkan sifatnya hanya contoh. Sehingga saya tidak menyebutkan semua kasus dan pembahasan-pembahasan sebelumnya seperti marketplace, kemudian dropshipping dan seterusnya tidak kita masukkan di sini karena dia kita bahas tersendiri dalam satu bab khusus. Kita akan membahas yang pertama yaitu masalah asuransi pengiriman. Asuransi pengiriman kalau di tempat kita untuk nilai tertentu sifatnya pilihan. Tapi kadang dinilai yang lain sifatnya keharusan. Terutama seperti yang kita tahu untuk benda-benda elektronik yang dia sangat rawan dengan kerusakan, asuransi pengiriman menjadi sebuah kewajiban yang diminta oleh pihak kurir. Sebelum kita membahas tentang asuransi pengiriman, saya ingin tegaskan bahwa Anda sudah memiliki gambaran tentang akad asuransi. Dan ada satu tulisan yang saya upload di atau yang dirilis di web pengusahamuslim.com, judulnya Skema Asuransi Syariah. Dalam tulisan itu saya menyebutkan beberapa penjelasan tentang asuransi. Berikut macam-macam asuransi dilihat dari tujuannya. Sebagian saya kutip di sini. Kita baca di bagian footnote halaman 123. Pertama kali asuransi muncul adalah asuransi pengiriman barang. Terjadi pada abad ke-14 Masehi di Italia. Mereka menyebutnya dengan akad saukaroh. Saukaroh itu apa? Itu bahasa Itali, bahasa Latin yang artinya adalah asuransi. Transaksi ini mereka lakukan untuk memberikan jaminan keamanan bagi para pedagang yang mengirim barang melalui jalur antara Maroko dengan Italia. Jalur laut antara Maroko dengan Italia. Itu laut apa itu? Antara Afrika Utara dengan Eropa. Selama beberapa tahun asuransi hanya mereka terapkan untuk menjamin risiko bahaya laut. Hanya di asuransi ini ya. Asuransi antara atau asuransi pengiriman barang melalui jalur laut antara Afrika Utara dengan Eropa. Seperti yang kita tahu peradaban ketika itu yang semarak hanya yang berada di sekitar sana. Sedangkan yang berada di Asia Timur, yang berada di mana lagi misalnya Amerika, barangkali peradabannya belum sampai ke sana. Ini di tahun 1400-an Masehi. Karena mungkin di Amerika masih dihuni oleh suku asli. Laut Mediterania ya, Laut Mediterania. Mungkin di Amerika masih dihuni oleh suku asli. Kemudian di Australia masih dihuni oleh suku asli, sehingga keberadaan manusia dengan peradaban yang mereka miliki baru berpusat di antara Jazirah Arab dan di sekitar Eropa dan Afrika Utara. Hingga akhirnya terjadi kebakaran besar di London pada tahun 1666 Masehi. Sudah ganti abad, abad ke-17. Yang melenyapkan lebih dari 30 ribu rumah. Setelah itu mereka membuat asuransi untuk resiko di darat. Dan berarti baru di abad 17-an ada asuransi untuk resiko di darat. Di abad 14-an sekitar tahun 1300-an sekian, asuransi baru diterapkan untuk resiko di laut. Baik, berarti di sini kita bisa lihat bahwa perkembangan akad asuransi di tengah umat manusia itu cukup lambat ketika asuransi itu dimulai. Butuh waktu sekitar 300 tahun baru ada transaksi asuransi di darat. Ini saya kutip dari buku yang ditulis oleh Dr. Mustafa Az-Zarqaw. Kemudian, jika kita perhatikan, hampir semua asuransi yang berkembang di masyarakat sifatnya adalah asuransi komersil dan bukan asuransi sosial. Sementara asuransi komersil akadnya bermasalah. Karena asuransi ini dibangun di atas prinsip gharar dan untung-untungan. Dan kita sudah paham bahwa gharar dalam akad komersil hukumnya dilarang. Dulu sudah pernah kita bahas, syarat gharar diperbolehkan ada 4. Salah satunya adalah gharar dalam akad sosial. Jika asuransi adalah gharar, maka asuransi yang dibolehkan adalah asuransi sosial. Sedangkan asuransi yang sifatnya komersil hukumnya dilarang. Anda silakan lihat di footnote halaman 129, footnote 9 di halaman 124. Asuransi di masyarakat ada dua, dilihat dari tujuannya. Yang pertama, asuransi komersil. Itulah asuransi yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan, baik dari pihak nasabah maupun perusahaan penyelenggara asuransi. Nasabah berharap bisa mendapatkan klaim ketika terjadi resiko, meskipun bukan resikonya yang diharapkan, tapi klaim ketika terjadi resiko itu yang diharapkan. Dan kita tahu karena resiko itu sifatnya nggak jelas, maka untuk bisa mendapatkan klaim, untuk bisa menghasilkan klaim, sifatnya juga nggak jelas. Yang kedua adalah asuransi sosial. Asuransi yang tujuannya untuk membantu orang yang membutuhkan. Asuransi ini sejatinya hanyalah iuran untuk dana sosial, sehingga tidak ada tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Peserta tidak berharap mendapatkan apapun dari iuran ini ketika terjadi musibah seperti iuran kematian. Misalnya diselenggarakan oleh RT atau RW atau satu padukuan per bulan 10.000. Dan nanti jika ada salah satu warga yang mengalami kecelakaan atau sakit, atau ada salah satu anggota keluarganya yang meninggal, maka keluarga itu akan mendapatkan santunan senilai sekian sesuai aturan yang disepakati di masyarakat. Kita sangat yakin ketika ini dilakukan, gak ada orang yang berpikiran pada waktu dia membayar 10 ribu di setiap bulan, kemudian dia berharap semoga tahun depan saya yang dapat, atau semoga bulan depan saya yang dapat. Karena ketika itu terjadi, berarti apa? Dia berharap keluarganya ada yang mati atau ada yang sakit. Tapi niat orang umumnya ketika dia melakukan itu, tujuannya adalah dalam rangka untuk membantu yang lain. Semoga dana ini bisa membantu kaum muslimin atau teman-teman saya atau tetangga saya yang membutuhkan. Baik, sekarang kita akan beralih kepada penjelasan kenapa akad asuransi termasuk akad gharar yang bermasalah. Berikut penjelasannya, peserta membayar premi dengan nilai tertentu dan pihak asuransi akan memberikan jaminan resiko. Dalam bentuk jika nasabah asuransi mengalami resiko, maka pihak asuransi akan menyediakan dana untuk pengobatan atau santunan atau yang lainnya dengan nominal sesuai kesepakatan. Padahal kita memahami keberadaan resiko sangat tidak pasti, mengikuti alur takdir, dan siapapun manusia dia buta dengan takdir. Sehingga pada saat nasabah membayar premi asuransi, dia mendapatkan sesuatu yang tidak pasti, antara mendapatkan klaim besar atau premi yang dia bayarkan akan hangus, dan itulah transaksi yang gharar. Kalau kita buat persamaan seperti ini ya. Barangkali teori ini Anda layak untuk selalu ingat-ingat ya. Teori keseimbangan apa? Iwat dan muawat. Teori ini hanya ada dalam akad komersil. Kalau dalam akad sosial nggak berlaku teori. Teori iwat dan muawat hanya berlaku untuk akad muawadot, akad komersil. Makanya disebut akad muawadot dari kata iwat dan muawat, karena di situ ada sesuatu yang diserahkan dan ada sesuatu yang diterima sebagai konsekuensi akad. Dalam akad asuransi, iwatnya di sini bayar premi ya. Peserta asuransi bayar premi, berarti dia menyerahkan iwat berupa premi. Lalu apa yang dia dapatkan? Apa yang dia dapatkan? Dapat apa? Klaim, misalnya ya. Dapat klaim, klaim asuransi. Baik, betul enggak jawabannya dapat klaim asuransi? Enggak, Pak. Belum jelas, belum tentu dapat. Kadang dapat, kadang enggak dapat. Ketika Anda mengikuti asuransi itu sampai akhir masa, Anda mungkin enggak pernah dapat ini ketika tidak mengalami resiko apapun. Tapi uang Anda akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang berlaku di sana. Berarti ini enggak terjadi. Kita hapus. Muawatnya bukan klaim asuransi. Terus apa muawatnya? Yang lebih tepat, muawatnya adalah jaminan resiko. Makanya sebenarnya yang dicari ini, nanti kalau mobilmu kecelakaan gimana? Kalau barangmu hilang gimana? Kalau kamu sakit gimana? Apalagi kita tahu dalam asuransi pengiriman, asuransi pengiriman itu ketika tidak terjadi resiko dikembalikan nggak duitnya? Hilang. Sehingga jaminan resiko ini ada dua kemungkinan, dapat atau hangus. Maka disinilah kita bisa menilai ketika preminya sifatnya jelas, sedangkan jaminan resiko sifatnya tidak jelas, terjadi apa? Gharar. Kenapa enggak kita sebut judi? Bedanya apa gharar dengan judi? Terjadi gharar. Ini jadinya gharar. Apa beda gharar dengan judi? Gharar dengan judi bedanya apa? Kalau ini dalam transaksi ya. Kalau ini permainan. Mana madharatnya yang lebih besar? Dua-duanya madharat. Tapi judi lebih besar. Madharat judi lebih besar. Karena itulah bagian ini dilarang total. Sementara gharar dalam transaksi ada yang dilarang, ada yang boleh, dengan beberapa ketentuan seperti yang kita bahas. Karena itu judi sekecil apapun, meskipun cuma taruhan karet, kelereng, apalagi koin, apalagi gambar, dan aneka barang-barang yang nilainya sedikit, tetap dilarang karena permainan yang di situ mengandung untung-untungan, statusnya adalah gharar, dan itu adalah judi, dan permainan seperti ini tidak boleh dilakukan. Berbeda dengan transaksi, mungkin gharornya nggak bisa hilang, dan semua transaksi nggak mungkin bisa menghilangkan gharor. Kenapa? Karena manusia punya keterbatasan ilmu. Kita tidak tahu hal yang gaib. Baik. Dari sinilah kita sangat yakin bahwa asuransi pengiriman barang yang di situ ada dua kemungkinan, antara dapat dan hangus, adalah transaksi yang jelas gharornya dan hukumnya dilarang. Anda mohon untuk tidak bertanya terlebih dahulu tentang masalah BPJS, kemudian beberapa asuransi turunannya, karena kita belum membahas detail masalah asuransi seperti ini. Ada beberapa pertimbangan yang lain untuk bisa menghukumi BPJS, dan pertimbangan yang lain untuk menghukumi asuransi yang lainnya. Kita fokus dulu dalam masalah asuransi pengiriman. Tayyib. Insya Allah cukup jelas. Kemudian di sini saya sebutkan beberapa keterangan para ulama tentang asuransi, dalil dan beberapa keterangan ulama tentang asuransi. Coba kita baca keterangan Syekhul Islam di halaman 125. Syekhul Islam mengatakan, An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam harrama asya'a dakhilatan fi ma harramahullahu fi kitabih. Fa inna Allah harrama fi kitabih ar-riba wal maisir. Wa harrama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bai'al gharari fa innahu min naw'il maisir. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan beberapa transaksi karena dia mengandung larangan Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an. Karena dia mengandung larangan Allah dalam Al-Qur'an. Dalam kitabnya Allah mengharamkan riba dan judi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan jual beli gharar karena gharar termasuk bentuk judi. Karena itu dalil yang dipakai oleh para ulama untuk mengharamkan asuransi dan mengharamkan gharar adalah surat Al-Maidah ayat 90. Loh, bukankah surat Al-Maidah ayat 90 itu berbicara tentang masalah judi? Betul. Dan asuransi adalah turunan dari judi. Selanjutnya, asuransi pengiriman barang. Di situ saya bahas, kita bisa lihat unsur judi itu dalam akad asuransi. Nasabah membayar premi senilai yang kecil, dan dia mendapatkan janji dengan nilai yang besar. Sementara yang menjadi taruhannya adalah kesehatannya, keselamatannya, bahkan nyawanya. Setelah nasabah bayar premi, jika dia sakit, dia mendapatkan klaim polis dengan nilai yang lebih besar. Jika dia kecelakaan, dapat klaim polis dengan nilai yang lebih besar dibandingkan premi yang dia bayarkan. Bahkan jika dia mati, dapat klaim polis yang lebih besar lagi. Praktek ini juga berlaku dalam asuransi pengiriman barang. Customer bayar asuransi, maksudnya bayar premi, sesuai nilai yang ditentukan, dan jika terjadi resiko apapun terhadap keselamatan barang, pihak asuransi akan menggantinya sesuai nilai yang disepakati. Salah satu perusahaan ekspedisi siap memberikan biaya ganti rugi 10 kali dari total biaya pengiriman. Dan jika ternyata barang selamat sampai tujuan, premi yang dibayarkan hangus. Dan ini bisa kita pastikan bahwa di sana jelas gharornya. Baik, kemudian kita lihat di bawahnya, di beberapa ekspedisi pengiriman untuk objek berupa barang elektronik atau barang berharga dengan nilai tertentu wajib diasuransikan. Salah satu alasannya adalah barang ini sangat berpotensi resiko, sehingga pihak ekspedisi tidak mau menanggung resiko kerugian ketika barang itu rusak, sementara pengirim berhak mendapatkan ganti rugi dari pihak asuransi. Maka kembali mengingatkan, model asuransi semacam ini pertama kali, dan itu dilarang oleh para ulama, terjadi saat abad 14 Masehi. Itulah saukarah dalam bahasa Latin yang artinya asuransi. Transaksi ini mereka lakukan untuk memberikan jaminan keamanan bagi para pedagang yang mengirim barang melalui jalur Laut Mediterania antara Maroko, Aljazair dengan Italia. Pada saat kasus ini diangkat kepada para ulama, di antara fatwa yang disampaikan adalah fatwa seorang ulama besar, Imam Ibn Abidin. Beliau menjelaskan tentang akad asuransi shipping ini, asuransi pengiriman. Walladhi yadharu li annahu la yahillu littajir akhdhu badlil halik min malihi li anna hadha ilzamu ma lam yalzam. Menurut yang saya pahami, tidak halal bagi para pedagang untuk mengambil ganti rugi dari barang yang hilang, karena ini mewajibkan orang lain yang bukan kewajibannya. Artinya, apa yang tidak diwajibkan secara syariat tidak menjadi kewajiban baginya. Mengapa beliau sebut sebagai mewajibkan orang lain yang bukan kewajibannya? Baik, kita coba lihat di sini. Di sini saya memberikan keterangan dulu tentang Ibnu Abidin. Beliau ulama besar bermadzhab Hanafiyah dan salah satu di antara kitab yang sangat terkenal tentang Ibnu Abidin adalah Hasyiah Ibnu Abidin. Raddul Mukhtar ala Durril Mukhtar. Kitab ini sering dinukil oleh para ulama generasi setelahnya, yang itu dianggap sebagai kitab yang mewakili madhab Hanafi. Tulisan ini banyak dinukil oleh para ulama generasi setelahnya dari berbagai madhab. Beliau wafat pada tahun 1252 Hijriah. 1252 Hijriah. Berarti kalau dikonversi ke Masehi berapa? Wallahu a'lam ya. Artinya kejadiannya ada di tahun 1300-an Masehi dan komentar beliau beberapa tahun setelah itu. Baik, sekarang kita lihat komentar Ibnu Abidin terhadap asuransi yang muncul pertama kali di muka bumi ini, yaitu asuransi pengiriman barang. Jadi asuransi pengiriman barang yang berlaku sekarang di berbagai kurir itulah asuransi pertama yang muncul di muka bumi dan dikomentari oleh Ibnu Abidin, ilzamu ma lam yalzam, itu mewajibkan orang lain untuk sesuatu yang bukan kewajibannya. Kenapa disebut demikian? Kita melihat dari sisi ini ya. Jika terjadi resiko, siapakah yang menanggung? Coba Anda lihat, si A menyuruh si B untuk melakukan tugas tertentu. Di sini melakukan akad wakalah, wakalah bil ujroh. Wakalah bil ujroh itu gimana, Pak? Jadi wakil, namun dia nanti dibayar dengan nilai tertentu. Nah, akad wakalah bil ujroh ini adalah akad ijaroh. Baik, jika si A meminta kepada si B untuk mengirim barang X, berarti barang X itu ada di tangan si B. Status barang X di tangan si B itu statusnya apa? Para ulama mengatakan begini. Status barang orang lain. Di tangan kita. Itu ada dua. Jadi kalau kita membawa barang orang lain, maka status barang itu di tangan kita ada dua. Yang pertama, ada barang amanah. Yang kedua, ada barang dhiman. Jika statusnya barang amanah, maka posisi tangan kita, posisi tangan yang memegang disebut dengan yadul amanah. Dan yang kedua, jika barangnya adalah barang diman, maka posisi tangan kita yang membawa barang itu disebut dengan iyad domana. Istilah ini tidak asing bagi bapak ibu yang kerja di bank syariah, ya. Dan juga nasabah bank syariah yang sudah pernah mendapatkan penjelasan dari CS tentang yad amanah, yad domana. Tapi saya nggak tahu didengerin atau tidak itu penjelasannya. Jadi karena di bank syariah, mereka menetapkan adanya wadiah yang disebut dengan wadiah yad domana. Wadiah yad domana. Baik, yad artinya apa yad? Yadun artinya apa? Tangan. Tangan amanah, tangan domana. Maksudnya gimana, Pak? Untuk yang berstatus sebagai yadul amanah, tangan amanah, maka posisi barang itu jika mengalami resiko apapun, orang yang membawanya tidak menanggungnya. Kecuali jika terjadi keteledoran, kecuali jika dia teledor. Di sini ya. Jika ada resiko apapun, langsung saya tulis, di luar keteledoran, begini, yang membawa tidak menanggung resiko, yang bawa tidak nanggung, sehingga dia bebas dari beban. Anda kasih garis bawah kalimat di luar keteledoran. Berarti kalau terjadi karena teledor, maka yang bawah wajib nanggung resiko. Nah, wadiah masuk di sini. Contohnya apa, Pak? Contohnya wadiah. Karena titip itu sebenarnya yang butuh siapa? Yang dititipi atau yang menitipkan? Yang menitipkan. Yang dititipi, dia berbuat baik. Dia telah melakukan ihsan kepada yang menitipkan. Dan orang yang berbuat ihsan tidak boleh disalahkan. Allah Ta'ala berfirman, walaysa 'alal muhsinina min sabil. Orang yang berbuat ihsan, dia tidak boleh disalahkan. Kemudian, yang kedua, barang diman. Barang diman itu kebalikannya dengan ini. Jika ada resiko apapun, baik teledor maupun tidak teledor. Kalau di sini saya kasih catatan di luar keteledoran. Kalau di sini resiko apapun, ya, maka yang bawa wajib nanggung. Apapun resikonya, baik teledor maupun tidak. Contohnya apa? Contohnya, contohnya adalah utang. Sehingga jika si A memberi utang kepada si B berupa sapi misalnya, lalu sapi itu dibawa oleh si B, dirawat oleh si B, maka sapi itu ketika mati sudah 100% resiko si B. Yang jelas dia wajib mengembalikan sapi itu kepada si A sesuai yang dia terima. Lain halnya kalau si A titip sapi ke si B, lalu dirawat dengan baik oleh si B. Ternyata sapi itu mati. Jika si B tidak teledor dalam melakukan ini, maka B tidak wajib nanggung resiko. Ini perbedaan kalau kita mengenal posisi yadul amanah dan yadul domanah. Baik, sekarang yang jadi pertanyaan, untuk pengiriman barang, di sini kelihatan? Kelihatan ya. Untuk pengiriman barang, jasa kirim barang. Geser dikit. Baik. Jasa kirim barang. A menyerahkan barang kepada B. Itu masuk mana barangnya? Jasa seperti ini berarti A memberikan mandat kepada B untuk menyerahkan barang itu. Maka status barang X, ya, status barang X di sini adalah barang amanah. Sehingga posisi B adalah yad amanah. Nah, karena yad amanah, kembali kepada ketentuan ini tadi, jika teledor maka wajib ganti, jika tidak teledor tidak wajib ganti. Itu asuran, ini kaidah umum yang terjadi dalam masalah jasa pengiriman barang, ijarah untuk pengiriman barang. Sehingga meskipun gak ada asuransi, sebenarnya yang nanggung risiko adalah pengirim. Yang nanggung risiko adalah kurir. Karena itu kurir statusnya iyad amanah. Ini bagian yang perlu kita pahami terkait masalah kurir. Cuman wallahu ta'ala alam, di Indonesia jasa kurir yang dimiliki oleh muslim itu banyak. JNE itu punya muslim. Kemudian apa lagi? Kalau JNT kan non muslim ya. Yang dimiliki oleh muslim itu banyak. Tapi yang terjadi karena mungkin mereka tidak paham tentang masalah muamalah yang syar'i. Jadi resiko-resiko seperti ini mereka tidak ngerti. Akhirnya untuk bisa menjadi yad amanah, untuk bisa menjadi yad amanah dan yad dom, bahkan dia menerapkan yad domanah. Dia menerapkan yad domanah. Untuk mendapatkan jaminan semua resiko, dia wajibkan bayar. Kamu kalau mau menjadikan saya sebagai yad domanah, maka bayar ya. Nah, bayar ini adalah premi asuransi. Kalau kamu bayar, saya jamin. Kalau kamu nggak bayar, nggak saya jamin. Nah itu kan nggak benar. Seharusnya tetap dijamin meskipun nggak bayar. Kecuali kalau terjadi di luar keteledoran, muncul resiko, nah itu memang tanggung jawab pengirim. Sehingga resiko di sini tanggung jawab siapa? Ada dua. Ya. Kalau pengirimnya teledor, itu tanggung jawab pengirim. Kurirnya teledor, tanggung jawab kurir. Tapi kalau tidak teledor, tanggung jawab pemilik. Ada dua kemungkinan, antara pemilik atau kurir. Begini ya. Sudah? Coba kita hapus dulu. Sudah? Baik, cukup. Cukup insya Allah. cukup. Baik. Kita lanjutkan. Kembali kepada masalah tadi, siapa yang menanggung resiko? Resiko siapa yang nanggung? Setelah kita paham tentang pembagian konsekuensi orang yang membawa harta orang lain antara yatul dhamanah dan yatul amanah, maka kita bisa mengetahui secara syar'i, jika terjadi akad pengiriman barang, maka yang menanggung resiko ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah pemilik barang. Dan itu terjadi jika resiko di luar keteledoran kurang jelas ya. Jika resiko di luar keteledoran kurir. Maka yang nanggung adalah pemilik. Yang kedua, kurir. Berarti ini sebaliknya. Jika resiko karena keteledoran kurir. Baik. Nah, kadang dengan adanya asuransi gini, maka resiko ini juga ditanggung oleh kurir. Resiko itu ditanggung oleh kurir. Sehingga resiko yang seharusnya menjadi resiko pemilik ditanggung oleh kurir, tapi dia bayar. Padahal itu kan sebenarnya resikonya pemilik. Makanya kata Ibnu Abidin, kalau orang ini yang disuruh nanggung resiko, berarti dia mewajibkan si kurir yang bukan kewajibannya. Gambarannya kayak gini. Kalau saya sakit, siapa yang nanggung resiko? Ya saya sendiri. Kalau saya kecelakaan, siapa yang nanggung resiko? Ya saya sendiri. Kalau barang saya hilang, yang nanggung resiko siapa? Saya sendiri. Asuransi itu aneh. Nanti kalau saya sakit, kamu yang nanggung resiko ya. Kalau barang saya hilang, kamu yang nanggung resiko. Kalau apalagi saya kecelakaan, kamu yang nanggung resiko. Ini aneh. Makanya oleh Ibnu Abidin disebut ini mewajibkan orang lain yang bukan kewajibannya. Nek kowe lara sing nanggung resiko awakmu dhewe. Kalau kamu jatuh, yang nanggung resiko kamu sendiri. Jangan nyuruh orang lain yang nanggung resiko. Makanya dengan alasan apa dia diminta untuk nanggung resiko? Alasannya karena dia dibayar. Maka dengan adanya premi, mengalihkan tanggung jawab. Padahal ini jelas akad yang sangat bermasalah ya. Goronnya besar sekali. Karena yang namanya resiko itu tidak pasti. Baik. Makanya cara berpikir asuransi itu aneh. Saya mau bekerja nih, saya mau pakai mobil. Nanti kalau mobil saya mengalami kecelakaan, lo yang nanggung ya. Lo dengan alasan apa kamu yang kecelakaan kok saya yang suruh nanggung? Ya, tapi kamu tak bayar. Nah itu tidak boleh. Ya, sangat sederhana, pemahaman seperti itu jelas tidak boleh. Baik, anehnya begini, ada seorang dai cukup terkenal, pakai inisial saja Anda sudah langsung paham. Yang dia mengatakan asuransi itu bagian dari ikhtiar. Ini ikhtiar, Pak. Nah, kata dia ya. Kenapa? Kita gak tahu takdir. Karena kita gak tahu takdir, maka kita berusaha untuk menghindari takdir buruk. Nah, bentuk usaha menghindari takdir buruk adalah bayar premi asuransi, biar nanti ketika dapat takdir buruk, ada yang nanggung resiko kamu. Itu disebut ikhtiar. Dan ini jelas kesalahpahaman yang sangat parah. Ikhtiar yang dilakukan oleh seorang hamba untuk menghindari takdir buruk adalah dia melakukan upaya dalam rangka untuk menghindari resiko. Misalnya jaga kesehatan, hati-hati ketika berkendara, apalagi misalnya ketika ngirim dikemas dengan baik, dibungkus dengan aman, dan seterusnya. Itulah ikhtiar, bukan yang kayak gini. Kalau bayar asuransi, lo nanti kalau barang ini hilang, lo yang nanggung ya. Itu bukan ikhtiar, itu mewajibkan orang lain yang bukan kewajibannya. Lah, saya kan gak mau mendapatkan takdir buruk. Kok bisa gak mau dapat takdir buruk? Allah yang ngatur, Allah yang ngatur. Sehingga kalau kita mendapatkan sakit, kita mendapatkan resiko kecelakaan, kita barang kita hilang, Allah yang ngatur takdir itu, dan Allah yang menetapkan untuk kita. Maka jangan menghindari resiko dan melimpahkan ke orang lain. Maka ini disebut oleh Ibn Abidin sebagai bentuk mewajibkan orang lain yang bukan kewajibannya, karena sebenarnya resiko itu seharusnya adalah tanggung jawab pemilik. Dia yang ditakdirkan oleh Allah untuk mendapatkan kondisi yang tidak nyaman itu, maka seharusnya dia yang nanggung, jangan nyuruh orang lain untuk menanggungnya. Wallahu a'lam. Baik. Nah, kita masih menyisakan satu masalah. Lalu bagaimana jika asuransi jadi syarat pengiriman? Di beberapa ekspedisi untuk barang dengan nilai tertentu, ini menjadi syarat. Andai di sana ada pilihan, boleh tidak ikut asuransi, maka Anda pastikan Anda milih untuk tidak ikut asuransi. Bagaimana kalau nggak ada pilihan? Dalam arti, jika tidak diasuransikan, mereka tidak bersedia untuk menerima barang. Sehingga di situ ada dua kemungkinan, ada dua pilihan ya. Pertama, bohong ketika menyebutkan harga barang atau jenis barang yang dikirim. Yang kedua, tetap ikut asuransi. Milih yang mana? Ini harganya berapa, Pak? Di salah satu ekspedisi misalnya 300 ribu ya. Atau berapa? 400 ribu misalnya. Kalau di atas 400 ribu, maka harus ikut asuransi. Atau 400 ribu ke atas harus ikut asuransi. Terus kita nyebut 399.909 rupiah. Kurang satu. Gimana yang kayak gini? Boleh atau tidak? Pilihan yang kedua, tetap ikut asuransi. Coba, di sini saya sebutkan. Untuk pilihan pertama, jelas tidak selayaknya dilakukan. Anda meninggalkan asuransi untuk menghindari yang dilarang, sementara dalam hal ini Anda tidak perlu melakukan, berarti di sini tolong dicoret ya, Anda tidak perlu melakukan melanggar yang dilarang, melakukannya dibuang. Anda tidak perlu melanggar yang dilarang untuk menghindari yang dilarang. Kita tidak boleh melanggar sesuatu yang dilarang untuk menghindari yang dilarang. Kalau menyebutkan harga secara dusta, bohong. Dilarang gak itu? Dilarang. Sehingga tinggal pilihan yang kedua. Di tempat kita ada banyak transaksi yang didampingi transaksi lain selain kasus pengiriman barang via ekspedisi, seperti pendaftaran menjadi driver online yang di situ disyaratkan harus ikut asuransi, termasuk membeli tiket pesawat yang juga disarankan harus ikut asuransi. Berarti posisi asuransi di sini sifatnya apa? Posisinya apa? Mengikuti. Mengikuti. Ya? Mau tidak mau, tidak ada pilihan yang lain. Pokoknya harus itu. Jika kita perhatikan, di sana ada dua transaksi. Yang satu transaksi utama, yang satu sifatnya mengikuti. Dan disebut transaksi utama karena tujuan utama akad. Karena dia menjadi tujuan utama akad. Sementara transaksi yang kedua tidak akan ada ketika transaksi pertama tidak ada. Nah, ketika dia bukan menjadi transaksi yang utama, maka ghorar di situ tidak diperhitungkan. Dalam arti, Anda tidak menjadi dilarang untuk melakukan akad utama gara-gara keberadaan akad kedua yang sifatnya bermasalah. Ada kaidah yang mengatakan, yasbutu taba'an ma la yasbutu istiqlalan. Kalau mengikuti boleh, tapi kalau berdiri sendiri, enggak boleh. Kalau mengikuti boleh, kalau berdiri sendiri enggak boleh. Di sini saya juga menyebutkan kaidah yang disampaikan oleh Al-Qurhi, salah satu ulama Hanafiyah. Al-aslu idza al-aslu annahu qad yathbutu syai'u taba'an wa hukman wa in kana yabtulu qasdan. Hukum asalnya terkadang ada sesuatu yang diperbolehkan karena mengikuti meskipun batal jika menjadi tujuan utama. Baik. Kita buat kesimpulan di sini ya. Kembali ke masalah pengiriman barang. Yang ada asuransinya. Yang terjadi kan kayak gini ya. Akad ijarah pengiriman plus akad asuransi. Tadi kita dihadapkan pada dua pilihan antara bohong dengan ikut asuransi. Terutama terkait masalah jenis barang dan harga ya. Andai kan begini, barang Anda itu punya variasi harga. Misalnya ya, harga kula, harga kulanya 350.000. Harga barang ini ke konsumen Anda, harga jual misalnya 500.000. Kalau Anda sebut ini kena asuransi. Kalau Anda sebut ini enggak kena asuransi. Boleh enggak kita nyebut 350? Boleh. Hah? Boleh. Boleh enggak? Boleh. Boleh ya? Kenapa boleh? Ya. Kenapa boleh? Ya kan terserah saya mau nyebut harga kulak maupun harga jual kan terserah saya. Yang jelas ini barang-barang milik saya. Kalau masih ada pilihan kayak gini, insya Allah tidak masalah. Contoh yang lain, Anda kirim HP plus buku, nah, gini ya, plus buku. Yang utama yang mana? Dua-duanya utama. Kecuali kalau buku ini cuma manual book, kayak manual book nggak dihitung ya. Loh, di dalam box HP itu kan ada bukunya Pak. Manual book, ya kalau manual book nggak dihitung, tetap HP nanti nyebutnya. Misalnya Anda kirim HP plus buku halal haram bisnis online, misalnya 5 eksemplar, dijadikan satu box. Ditanya apa ini Mas? Buku. Boleh nggak? Boleh nggak kayak gitu? Bohong nggak kayak gitu? Bohong ya? Bohong. Bohong. Kalau ini terhitung bohong di masyarakat kita, jangan dilakukan. Tapi kalau misalnya nyebut sebagian itu tidak terhitung bohong, silahkan dilakukan. Jadi kayak gini kembali kepada apa standar di masyarakat, nyebut sebagian itu apakah terhitung bohong atau tidak? HP-nya dalam hati. HP-nya dalam. Oh gitu ya. Ini apa Mas? Buku. HP. Nah gitu ya. Plus HP tapi dalam hati. Ya itu tidak boleh juga ya. Baik. Nah ketika pilihan bohong tidak bisa dihindari, maka Anda jangan lakukan ini. Misalnya masalah harga. Harga kulaknya saja sudah 500. Harga konsumen 1 juta misalnya. Anda jangan nyebut misalnya minimal ya. Minimal 400. Anda jangan nyebut 300. Karena harga kulaknya saja 500. Tapi Mas, ini biaya produksinya cuma 100.000. Ya biaya produksi kan bukan Anda yang memproduksi, orang lain. Anda beli dari dia 500. Nah, setelah itu Anda kirimkan ke orang lain dengan harga 1 juta. Maka kita tidak perlu bohong dengan menyebut di bawah 400 karena apa? Tidak boleh menghindari sesuatu yang dilarang dengan melakukan yang terlarang. Nah, pilihan berikutnya ikut asuransi. Nah, kalau sudah kembali ke pemilihan pilihan ikut asuransi, coba dilihat ini ya. Ada dua akad di sini. Pertama adalah akad pengiriman barang, akad ijarah, dan yang kedua akad asuransi. Ini akad utama. Yang ini akad tabi', mengikuti. Yang kedua adalah akad yang sifatnya mengikuti. Nah, ada kaidah mengikuti boleh, tapi kalau berdiri sendiri enggak boleh. Yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlalan. Kalau mengikuti boleh, tapi jika dia menjadi akad utama enggak boleh. Asuransi yang mengandung goror sifatnya tabi'. Namun apakah gara-gara keberadaan asuransi kita menjadi enggak boleh ngirim barang? Pertanyaan yang sama juga berlaku untuk masalah tiket pesawat. Apakah gara-gara ada asuransi dalam pesawat, dalam pembelian tiket pesawat, kita enggak boleh naik pesawat? Apakah gara-gara ada asuransi ketika kita mendaftar kerja, kita enggak boleh bekerja di sana? Padahal hampir semua perusahaan, apalagi perusahaan besar, mewajibkan karyawannya punya asuransi. Nah, disitulah ada kaidah. Tujuan utama kita kan bukan ini, tapi tujuan ini utama adalah yang pertama, ijarah. Maka insya Allah diizinkan untuk tetap melakukan proses pengiriman barang, meskipun di situ diwajibkan untuk melakukan asuransi. Wallahu a'lam. Nah, namun saya memberikan catatan konsekuensi. Bagaimana jika terjadi resiko? Jika sudah ikut asuransi pengiriman dan terjadi resiko, maka pihak konsumen hanya berhak menerima klaim senilai premi yang dibayarkan. Selebihnya bukan haknya. Sehingga kalau misalnya barangnya 1 juta, dia bayar asuransi berapa asuransi? 20 ribu misalnya. Lalu dia dapat 1 juta, maka yang boleh diambil hanya 20 ribu. Sisanya 980 ribu tidak berhak untuk dia ambil. Dia harus kembalikan. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana kalau enggak bisa dikembalikan, Pak? Kasihkan fakir miskin dan kegiatan yang sifatnya sosial. Ini sebagaimana yang berlaku dalam masalah penggunaan harta majhul, harta yang tidak halal tapi ada di tangan kita sementara kita tidak memiliki kontak pemiliknya. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas. Selesai satu kasus, dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan beralih ke kasus yang kedua, yaitu menambahkan kode etik atau kode unik untuk transfer. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya kami persilahkan bagi Anda untuk bergabung. Kita angkat penelpon yang pertama. Silahkan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silahkan, Pak Didin. Terima kasih ini atas waktunya. Yang pertama, ini masih kaitan dengan perlombaan gitu ya. Kalau suatu perlombaan itu pakai pendaftaran, tapi pendaftarnya untuk operasional, untuk kepanitiaan gitu. Nah, hadiahnya jadi sponsor gitu, itu boleh nggak gitu? Baik. Yang pertama, terus yang kedua, itu transaksi di masyarakat yang sering itu untuk sebuah barang yang diproses produksi dulu gitu ya Ustaz. Itu si pembeli itu pesan spesifikasi yang jelas oleh si produsen itu, demikian, sepakat dengan si pemesan, si pembeli. Tapi seringnya itu kadang-kadang pakai DP dulu ya. Terus nanti pelunasannya pada saat barang sudah jadi gitu. Baik. Ya, jarang yang uangnya di depan gitu ya, yang masuk mungkin jelas istisna gitu ya. Nah, itu seperti itu boleh nggak gitu? Baik, cukup Pak Didi. Terus maaf, yang ketiga Ustaz sanggung nih. Yang ketiga untuk tabungan ya Ustaz, betul bahwa ada banyak tabungan di kita itu yang tidak memberikan kelebihan gitu ya, ada tambahan tidak ada memberikan tambahan. Tapi di sini kan banyak juga si penabung itu mendapatkan kemudahan-kemudahan gitu, seperti mentransfer, menerima transferan, kemudian mengambil uangnya dimanapun, gitu, di ATM apapun ya. Tentu kalau ATM-nya di bank yang bersangkutan ya tanpa ADM, kalau di bank yang lain pakai ATM itu termasuk manfaat enggak gitu, termasuk riba enggak hal seperti itu, kemudahan-kemudahan tersebut. Itu saja, terima kasih, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba bahas beberapa pertanyaan yang beliau sampaikan tadi ya. Pertama tentang masalah daftar lomba. Ada biaya daftar, dan daftar ini tujuannya untuk biaya operasional. Apakah itu diperbolehkan? Wallahu ta'ala alam. Selama itu untuk biaya operasional. Ini getar. Cukup Pak, biar bisa saya pakai langsung. Enggak banyak. Bawahnya ini. Ya, cukup. Ada tiga pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Didin. Semoga pertanyaan ini menjawab keinginan penanya-penanya yang lain, karena waktu kita terbatas ya. Pertama tentang biaya daftar lomba. Jika ini nanti digunakan untuk hadiah, maka ini judi, karena jadinya taruhan. Tapi jika ini untuk operasional, operasional dan itu sesuai dengan nilai yang dibutuhkan, maka berarti hadiahnya diambil dari hadiah dari sponsor, maka ini bukan judi, karena tidak ada, bukan judi ya, karena tidak ada taruhan di sana. Ada kurang lebih seperti ini acuan yang bisa kita gunakan. Baik, kemudian yang kedua tentang masalah akad istisna. Tentang akad istisna, dalam akad istisna itu beda dengan akad salam. Ini beda dengan akad salam. Bedanya apa? Untuk istisna, dia ada proses produksi. Proses produksi. Kalau salam tidak ada. Tidak ada proses produksi. Yang kedua, perbedaan yang kedua, dalam akad istisna tidak disyaratkan, tidak disyaratkan harus tunai. Berbeda dengan akad salam. Kalau dalam akad salam harus tunai. Sehingga jika tidak tunai, maka jadinya jual beli kalik, bil kalik. Karena itu boleh saja dalam akad istisna boleh ada DP. Kalau ini dilarang DP. Jika dia ngasih DP dulu, kemudian sisanya baru dibayar setelah barang sampai, ini akadnya kalik bil, bil kalik, utang dengan utang, duitnya terutang, barangnya terutang. Dengan istisna, kenapa dia nggak disebut kalik bil kalik? Karena itulah keistimewaan istisna, proses produksi yang dia lakukan itu dianggap lebih dominan, sehingga dalam akad istisna, dalam akad istisna, para ulama menyebutkan bahwa akad ini lebih dekat kepada jual beli jasa. Jual beli jasa. Kenapa jual beli jasa? Karena ketika akad ini dilakukan, posisi jasa itu lebih dominan dibandingkan posisi barang. Jadi pembahasannya gini, objek istisna itu ada dua, ada ain, ada amal. Ada ain, ada amal. Ain itu apa? Barangnya. Amal itu apa? Proses produksinya. Mana yang lebih dominan antara ain dan amal? Ain. itu barang barang hasil produksi. Amal, amal berarti proses produksinya. Mana yang lebih dominan antara ain dan amal? Yang lebih dominan adalah amal. Ini lebih dominan. Makanya ketika orang melakukan akad istisna, dia lebih memperhatikan proses dibandingkan hasil. Ya. Ada banyak penjual apa misalnya bakpia di sini. Tapi saya lebih suka yang ini. Kenapa? Oh, karena dia bersih, Mas. Kalau masak itu bersih, kemudian semuanya memenuhi standar. Kalau di sini orangnya pilek, ya. Yang ini orangnya apa misalnya kalau membuat suka batuk, yang ini orangnya enggak bersih. Anda pilih yang ini karena bersih. Sehingga bukan masalah rasa, bukan masalah bentuk, tapi karena kebersihan. Maka amal itu lebih dominan. Kenapa kamu pilih penjahit ini? Oh, dia itu tepat waktu. Saya minta sebulan, jadi sebulan. Kalau yang ini, Masya Allah, minta sebulan, jadinya bulan yang sama tahun depan. Misalnya ini di Agustus, Mas, September bisa jadi enggak? Oh, bisa, siap Pak, September jadi. Betul September, tapi tahun 2021. Bulan sama, tapi tahun depan. Sehingga Anda tidak memperhatikan masalah hasilnya, tapi Anda lebih perhatian dalam masalah apa? Dalam masalah prosesnya. Karena itulah dalam istisna itu lebih bersifat seperti ijarah, jual beli jasa. Sehingga dia lebih ke arah proses produksi. Tidak disyaratkan harus tunai, maka boleh bayar DP dulu. Beda dengan salam, kalau salam enggak ada proses produksi. Yang ditransaksikan objeknya hanya barang, bukan proses. Karena itu dilarang ada DP. Jika ada DP, maka statusnya jadi jual beli kalik, bil kalik. Baik, sekarang yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga yang disampaikan oleh Pak Dindin adalah terkait manfaat yang didapatkan dalam transaksi utang. Manfaat yang didapatkan dalam transaksi utang itu ada tiga. Ada tiga macam. Pertama, manfaat yang hanya didapatkan oleh pemberi utang. Disebabkan karena utangnya. Dan ini statusnya riba. Yang kedua, manfaat yang hanya didapatkan oleh penerima utang. Dan ini hukumnya boleh. Misalnya, saya atau si A datang ke tempat saya. Pak, saya mau utang 1 juta, saya butuh duit. Saya butuh sekali. Akhirnya karena saya merasa kasihan, saya kasih utang dia 1 juta plus saya kasih sembako. Ini tolong bawa untuk keluarganya. Berarti dia mendapatkan sembako itu latar belakangnya karena apa? Karena dia berutang. Dan saya merasa kasihan, saya kasih tambahan. Baik, ini boleh. Yang ketiga, manfaat yang didapatkan oleh kedua belah pihak atau oleh pemberi utang karena konsekuensi dari akad utang. Nah, yang ketiga ini ulama khilaf, tapi pendapat yang kuat boleh. Manfaat yang didapatkan pemberi utang karena konsekuensi akad utang. Sebagai konsekuensi akad utang, ada perbedaan pendapat dalam masalah ini, dan pendapat yang benar boleh. Contohnya apa? Anda memberikan utang kepada si A, manfaat apa yang Anda dapatkan? Uang Anda aman karena dibawa oleh si A. Sehingga misalnya setelah Anda memberikan utang ke si A, terjadi resiko atau terjadi bencana alam, banjir misalnya, sehingga banyak harta orang yang hilang. Anda ngasih utang hari ini, besok terjadi banjir, waliyadzubillah, dan tetangga-tetangga Anda duitnya banyak hilang, termasuk uang yang Anda utangkan ke tetangga Anda, senilai 10 juta itu juga hilang. Nah, sampai banjir selesai, kemudian sudah dilakukan apa perbaikan selesai, setelah 2 tahun Anda nagih utang 10 juta. Apakah si A wajib membayar utang kepada Anda? Wajib. Kenapa? Karena akadnya kemarin utang. Resiko apapun si A yang nanggung. Berarti Anda mendapatkan manfaat disebabkan karena transaksi utang, tapi itu karena konsekuensi dari akad utang. Hukumnya tidak masalah. Nah, termasuk ada yang disebut dengan suftajah. Suftajah. Suftajah itu apa, Pak? Suftajah itu gini. Saya mau berangkat ke Jakarta, bawa duit 100 juta. Tidak aman ini kalau saya bawa dalam bentuk duit fisik 100 juta. Akhirnya saya datang kepada si A. Ah, kamu kan punya saudara kaya di Jakarta. Betul. Saya mau utangkan ke Anda 100 juta, tapi tolong buatkan satu bukti, nanti akan saya tagih di saudara kamu di Jakarta. Oh, siap. Akhirnya dia membuatkan satu bukti. Kemudian bukti itu saya bawa, dan dia juga menulis surat meminta kepada saudaranya, tolong serahkan uang 1 juta jika bukti ini diserahkan. Saya berangkat ke Jakarta dengan membawa dua kertas ini. Saya simpan baik-baik sehingga tidak memicu kecurigaan maling dan seterusnya. Sampai di Jakarta, saya datangi saudara yang si A, saya serahkan surat dan bukti tadi, saya dapat 100 juta. Nah, suftajah, ulama berbeda pendapat, namun ini pernah dipraktikkan oleh beberapa tabi'in ketika mereka melakukan perjalanan dari Madinah ke Irak dan ke negara-negara yang lain atau ke daerah-daerah yang lain, dan itu didiamkan oleh sebagian sahabat, sehingga dohirnya suftajah ini boleh, ini diperbolehkan. Nah, sama halnya ketika saya nabung di bank X di Jogja, nggak ada bunga, tapi bank itu ngasih izin, kamu kalau ketemu nama saya di kota manapun, silahkan masukkan kartu ini, pencet, keluar duit. Berarti itu kan namanya sama dengan suftajah. Insya Allah tidak jadi masalah. Dan itu sebagai bagian dari konsekuensi akad. Bank juga menyediakan, ini rekening sudah boleh dimanfaatkan, bisa digunakan untuk lalu lintas uang. Insya Allah tidak masalah. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.